بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت باب mengenai ucapan ما شاء الله وشئت Allah berkehendak dan engkau berkehendak عن قتيلة dari Qutailah anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya seorang Yahudi telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala innakum tushrikun maka orang itu berkata sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Wa taquluna wal ka'bati. Kalian mengucapkan Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Kalian juga mengucapkan demi Ka'bah. Al-waw lil qasam. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil ka'bah apabila mereka ingin untuk bersumpah hendaknya mereka mengatakan wa rabbil ka'bah dan demi pemilik Al-Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Dan hendaklah mereka mengucapkan ma syaa Allah tsumma syi'ta. Allah berkehendak kemudian engkau berkehendak. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan olehnya. Disebutkan di dalam ta'liq para mukharrijul hadis selain An-Nasa'i yaitu Al-Hakim kemudian Al-Baihaqi serta At-Tabrani rahimahumullah. Nah. Walahu ayran. Dan bagi An-Nasa'i pula. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت Allah berkehendak dan engkau pun berkehendak قال أجعلتني لله نجدا apakah engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? bal masya Allah wahda, akan tetapi Allah semata yang berkehendak. Ini juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Musnad Abdullah bin Abbas, dan juga Al-Khatib di dalam Tarikh Baghdad. Qala wal Ibn Majah an Tufayl akhi Aisyah li ummiha, dan bagi Ibn Majah dari At-Tufayl, yaitu saudara Aisyah, li ummiha, yakni saudara Aisyah seibunya, artinya saudara seibu dengan Aisyah. Qala, beliau berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud, aku melihat seolah-olah aku mendatangi atas beberapa orang dari al-yahud. Qultu, aku berkata, innakum la'antumul qawm, sesungguhnya kalianlah kaum itu. Laula annakum taquluna Uzairun ibnullah, kalau bukan bahwasanya antum yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Qalu wa antum la antumul qaum, mereka menjawab, kalianlah kaum itu. Laula annakum taquluna ma syaa Allahu wa syaa Muhammad, kalau bukan karena kalian mengucapkan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, Allah berkehendak dan Muhammad berkehendak. Nah, summa marartu binafarin minan nasar, kemudian aku melewati beberapa orang dari An-Nasar. Fakultu, innakum la'antumul qawm, maka aku mengatakan, kalianlah kaum itu. Laula annakum taqulun al-Masih ibnullah, kalau bukan bahwasanya kalian mengucapkan al-Masih adalah anak Allah. Qalu, wa antum la'antumul qawm, dan mereka menjawab, kalianlah kaum itu. Laula annakum taqulun, kalau bukan karena kalian mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad, Allah berkehendak dan Muhammad berkehendak. Falamma asbahtu, tatkala aku berpagi hari, akhbartu biha man akhbartu, maka aku beritakan dengannya siapa saja yang aku telah beritakan. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu aku beritakan kepada beliau. Qala, beliau menjawab atau beliau bertanya, hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah memberitakan dengannya seseorang? Qultu na'am, aku menjawab, iya, aku telah beritakan. Qala fahamidallaha wa asna alaih, maka beliau memuji Allah dan menyanjung atasnya. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'd, kemudian daripada itu, fa inna Tufailan ra'a ru'ya, maka sungguhnya Tufail telah melihat sebuah mimpi. Akhbara biha man akhbara minkum, dia telah memberitakan dengannya siapa yang telah dia beritahu di antara kalian. Berarti dia melihatnya dalam mimpi. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Dan sungguhnya kalian telah mengucapkan sebuah kalimat yang dahulu mencegahku perihal ini dan itu untuk melarang kalian daripadanya. Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Maka janganlah kalian mengatakan Allah berkehendak dan Muhammad berkehendak. Walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Akan tetapi ucapkanlah Allah semata yang berkehendak. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kemudian At-Tabrani dan juga Abdul Razzaq dalam musnadnya, serta Ad-Darimi dan Al-Imam Ahmad sebagaimana dalam ta'liq. Nah, jadi dari riwayat yang telah kita baca mengenai mimpi daripada At-Tufail, saudara Aisyah, seibu radhiyallahu anhum, menunjukkan bahwa tatkala beliau tidur dan beliau bermimpi di mana beliau menghujat Al-Yahud sebagai kaum yang telah berbuat syirik. Karena mereka mengatakan Uzair adalah Ibnullah. Tetapi Al-Yahud menjawabnya bahwa kalianlah yang telah berbuat syirik. Kalian kaum itu yang telah berbuat syirik. Karena kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kemudian dia melihat pula dalam mimpinya bahwa dia menghujat An-Nasara dengan mengatakan bahwa mereka lah kaum yang telah berbuat syirik itu. Karena mereka mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Tetapi An-Nasara menjawab, kalianlah kaum itu, yakni yang berbuat syirik, yang telah menyekutukan Allah, karena kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jawaban Al-Yahud dan An-Nasara kepada At-Tufail di dalam mimpinya ini sama. Ya. Mereka sama-sama menghujat kaum muslimin, karena mereka mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ya. Tatkala diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa sungguhnya dahulu beliau akan melarang kaum muslimin untuk mengucapkan ini. Tetapi telah mencegah beliau perihal ini dan itu. Maka setelah diberitakan mimpi ini kepada beliau, beliau melarang kaum muslimin untuk mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Tetapi ucapkanlah Masya Allah wahda. Karena ucapan ini, yaitu Masya Allah wa sya'a Muhammad, di dalamnya terdapat syirik kepada Allah. Baik. Qala. Fihi masail. Dalam bab ini, ada beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, ma'rifatul yahudi bisyirkil asghar. Pengetahuan al-yahud mengenai syirik yang kecil. Karena mereka menghujat kaum muslimin, sebab mereka mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atau Masya Allah wa sya'a Muhammad. Tani, yang kedua. Fahumul insan idha kana lahu hawa. Tayyib, saya ulangi. Al-Thaniyah, yang kedua. Fahmul insani. Fahmul insani idha kana lahu hawa. Pemahaman seseorang apabila dia telah memiliki hawa nafsu. Tayyib. Al-Thaniyah, yang ketiga. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا. Sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apakah engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Fakaifa biman qala, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka wal baitaini ba'dahu, dan dua bait syair yang setelahnya. Hanya mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad telah dianggap sebagai syirik. Ya. Hanya dalam ucapan saja, walaupun dia tidak meyakini bahwa kehendak Allah sama dengan kehendak Nabi, sederajat dengan kehendak Nabi. Hanya mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ya, ini telah dianggap syirik, telah dinyatakan sebagai syirik hanya dalam ucapan saja. Bagaimana dengan orang yang mengatakan dan meyakini ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk? Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludzu bihi siwaka, adakah orang yang bisa melindungi aku selainmu? Nah, ini syirik atau tauhid? Ini syirik, bahkan bukan kecil tetapi besar, merusak rububiyah Allah Jalla wa'ala. Nah, rabi'ah yang keempat. Anna hadha laysa min asy-syirk al-akbar, bahwasanya ini bukanlah termasuk daripada syirik yang besar. Liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza, karena sabda beliau telah mencegah aku perihal ini dan itu. Menunjukkan bahwa ucapan ini adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jikalau seandainya perbuatan syirik ini mengeluarkan dari Islam, niscaya dari awalnya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sempat beliau biarkan karena ada perihal ini dan itu yang menghalangi beliau. Jadi ini adalah syirik yang kecil. Nah, al-khamisah, yang kelima, anna ru'yat salihata min aqsamil wahy, bahwasanya mimpi-mimpi yang baik termasuk dari bagian-bagian wahyu. Sadisa, yang keenam, annaha qad takunu sababan lisyar'i ba'dil ahkam, bahwasanya mimpi itu bisa menjadi sebab untuk pensyariatan sebagian hukum. Tapi ingat, itu kalau terjadinya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terjadinya setelah beliau, maka syariat ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, dan perlu diingat bahwa mimpi bukanlah hujjah, ya. Bukanlah hujjah untuk mensyariatkan sesuatu, dan tidak pula untuk menfonis sesuatu itu benar atau salah. Ya. So, kalaupun seandainya ada di kalangan ahlul ilm riwayat-riwayat di mana kita melihat mereka menceritakan mimpi-mimpi yang baik, itu bukan sebagai hujjah, tetapi hanya istiqnasan, sebagai pelengkap saja, sebagai pemanis saja. Pada hukum asalnya adalah bahwa mereka berpegang, bersandar kepada kitabullah dan as-sunnah. Nah, yang terbiasa berhujjah dengan mimpi-mimpi adalah mereka as-sufiyah. Mereka jadikan mimpi itu sebagai wahyu, laksana wahyu yang diturunkan dari langit. Sehingga mimpi itu bisa membentuk syariat tertentu. Atau dengan mimpi itu mereka mengklaim benar atau salahnya pihak-pihak tertentu. Ini semua adalah al-jahlu al-murakkab. Di mana mimpi-mimpi itu sama sekali tidak bisa menjadikan landasan hukum setelah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula sebagai vonis benar atau salahnya orang-orang tertentu. Nah, kemudian qala asyar penjelasan. Hadha al-bab fihi nahyun 'an at-tashriki fil mashi'ati. Bab ini di dalamnya terdapat larangan mengenai penyekutuan dalam perkara al-mashi'ah, dalam perkara kehendak. Walidha atafa biqaulihi wa syi'ta. Oleh karena ini dia mengatofkan, mengikutkan dengan ucapannya wa syi'ta. Ay bil waw. Maksudnya dengan al-waw, wawul as. Wa hina idzin kana syarikan lillahi fil masyi'ah. Dan ketika itu, yakni ketika diikutkan dengan wawul atf, kana syarikan lillah, dia menjadi sekutu bagi Allah fil masyi'ah, dalam hal kehendak. Wa hadza la yajuz. Ini adalah perkara yang tidak boleh. Tidak boleh menyatakan masya Allah wa syi'ta. Waqad aurada fihi hadits Qutailah. Beliau telah membawakan padanya hadis Qutailah, anna yahudiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik, taqulun masyaallah wa syi'ta, kalian mengatakan Allah berkehendak dan engkau pun berkehendak. Al-hadis. Yuqadu min hadha. Bisa diambil dari hadis ini. Awal, yang pertama. Annal haditha la yajuz illa billahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzul halifu bil ka'bati wala bin nabi. ولا جبريل ولا بأحد من المخلوقين كائنا من كان. Maka tidak boleh bersumpah dengan nama Ka'bah, tidak pula dengan nama Nabi, tidak pula dengan Jibril, tidak pula dengan seorang pun dari kalangan makhluk. Kainan man kan, siapapun dia. Innal halifa ta'zimun. Kenapa dilarang? Karena sumpah itu adalah pengagungan. Wa ta'zimu ghairillahi syirkun, dan pengagungan yang selain Allah itu adalah syirik. Idza halafta bihadzal mu'azzam fa innaka hina idzin takunu qad 'azzamtahu ta'ziman ka ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, apabila engkau bersumpah dengan nama orang yang diagungkan ini, dengan sesuatu yang diagungkan ini, maka sungguhnya engkau ketika itu telah mengagungkannya dengan suatu pengagungan seperti pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang patut diagungkan di dalam sumpah hanya Allah. Ya, kalau kita agungkan atau kita bersumpah dengan yang selain Allah, berarti kita mengagungkannya, laksana kita mengagungkan Allah. Fa in ihtajja ahadun bi anna Allah aqsama bi asya'a katsira. Apabila seseorang berhujjah, beralasan bahwasanya Allah telah bersumpah dengan sesuatu yang sangat banyak. Di mana Allah, kita kalau membaca Al-Qur'an kita dapatkan Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Ya, dalam banyak ayat. Ya, seperti wal asr, demi masa. Seperti wasyamsi wa duhaa, demi matahari dan waktu duha. Dan banyak ayat-ayat lain. Memang terkadang hal ini menjadi samar pada sebagian orang. Ya, mereka menyangkal akan tidak bolehnya bersumpah dengan nama yang selain Allah dengan menyatakan bahwa Allah sendiri bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Quran. Maka kata beliau, fayanbaghi ayya'lama hadha alladhi yahtajju hadha al-ihtijaj anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu an yuqsima bima syaa'a min khalqi. Maka sudah selayaknya orang yang berhujjah dengan alasan ini mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan haknya dia bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Wa idza aqsama bima syaa'a min khalqihi fa inna qasamahu bihi tasyrifan lahu. Dan apabila Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya, maka sungguhnya sumpah Allah dengan nama makhluknya itu adalah tasyrifan lahu, sebagai pemuliaan terhadap makhluknya tersebut. Ya, misalnya Allah bersumpah dengan nama masa, berarti Allah memuliakan masa, memuliakan waktu. Demikian pula Allah bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan makhluk yang Allah bersumpah dengannya tersebut. Nah, ya, tasyrif, ya, sebagai pemuliaan, penghormatan. Nah, amma nahnu al-makhlukin, adapun kita para makhluk, mestinya al-makhlukun, ya. Tapi mungkin ini, ha? Ala sebagai nakni hakada baik lab amma nahnu al makhluqin fala yajuz an nuqsima bi ahadin ghairi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita para makhluk, maka tidak boleh kita bersumpah dengan seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fil haditsi 'an ibni 'Umar, telah datang di dalam hadis dari Abdullah bin Umar, annahu adraka 'Umar bin al-Khattab wa huwa yahlifu bi abih, bahwasanya beliau telah mendapati 'Umar bin al-Khattab dalam keadaan bersumpah dengan bapaknya. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Ketahuilah, sungguhnya Allah telah melarang kalian bahwa kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Maka barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Jikalau tidak, maka hendaklah dia diam. Hadis ini telah kita pelajari dalam bab yang sebelumnya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa hadza tsabitun fi sahih Al-Bukhari. Ini hadis yang sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Faman kana halifan bin Nabi aw bil Ka'bah, maka barang siapa yang ingin bersumpah dengan Nabi atau dengan Ka'bah, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, wa rabb Muhammad aw rabb al Ka'bah wa rabb al Ka'bah wa ma asbaha dzalik. Benar. Al-Zahir wa Rabbi Muhammad. Ya, karena al-waw lil-qasr. Ya, wa Rabbi Muhammad atau wa Rabbi al-Ka'bah, karena al-waw lil-qasr. Nah, bukan al-waw di sini bukan lil-nida, ya, bukan dalam rangka an-nida. Baik, tapi lil-qasr, untuk sumpah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semacam itu. Jadi hendaklah dia menambahi dengan kata apa? Rabb. Ya, misalnya kita ingin bersumpah dengan Malaikat Jibril, maka kita tambahi apa? Wa Rabbi Jibril. Demi Rabb Jibril, yaitu Allah Jalla wa'ala. Nah, ini solusi yang disebutkan di dalam Ar-Riwayat. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis Qutail. Atau enam, hadis Qutail. Naam. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka kalau mereka ingin bersumpah menyatakan wa rabbil Ka'bah. Tsaniyan, pelajaran yang kedua. An-nahyu 'anil tasyriki fil masyi'ah. Larangan dari menyekutukan dalam perkara kehendak. Fala yajuzu lil mukallafi, maka tidak boleh bagi seorang mukallaf ay yaqula lil mukallafin mithlihi, bahwa dia mengatakan bagi mukallaf yang semisalnya, masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Au laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Bal yajibu an yaqul masya Allah thumma syi'ta, Allah berkehendak kemudian engkau berkehendak. Walaulallahu thumma anta, kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Kadzalika hadis hadis Ibnu Abbas, demikian pula hadis Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma sya Allah wa syi'ta, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Faqala aja'altani lillahi niddan, apakah engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal ma sya Allah wahda, bahkan Allah sendiri yang semata-mata berkehendak. Fal masyiatu hiya fil haqiqati masyiatullah, maka kehendak itu pada hakikatnya adalah kehendak Allah. Fala yumkinu li ahadin ay yasha'a ghaira ma syaa Allah, maka tidak mungkin bagi seorang pun bahwa dia berkehendak selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, innal qadara qad katab, karena sesungguhnya takdir itu telah Allah tuliskan. Wan nafizatu masyiatullah, maka yang terlaksana itu adalah kehendak Allah. Wa masyiatul ibadi ta'ti tab'an li masyiatillahi 'azza wa jalla, dan kehendak para hamba itu datang mengikuti setelah kehendak Allah Azza wa Jalla. Walihada ja'a ma sya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Oleh karena itu datang pernyataan ma sya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau seandainya seorang hamba berkehendak akan suatu keburukan, apakah maknanya bahwa Allah berkehendak keburukan itu sebelumnya? Di sini ada hal yang perlu kita pahami mengenai keterkaitan antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Tadi telah dinyatakan bahwa kehendak seorang hamba itu datang setelah kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang akan disebutkan nanti, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah berkehendak. Jadi kehendak makhluk hanya mengikuti kehendak Allah. Tayyib. Semua apa yang dikehendaki oleh makhluk merupakan kehendak Allah. Ini adalah penisbatan kehendak makhluk kepada siapa yang menciptakan kehendak itu. Ya. Jadi, ketika makhluk menghendaki suatu keburukan, Allah yang telah menciptakan kehendak itu. Ya. Dan ketika Allah menciptakan kehendak itu, tentunya Allah menciptakannya dengan kehendak Allah. Allah mencipta dengan kehendaknya untuk mencipta. Nah, oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala tatkala ingin menciptakan kehendak makhluk ini, Allah ciptakan sehingga dia berkehendak kepada yang buruk. Nah, yang perlu, yang sudah selayaknya kita pahami bahwa ketika Allah berkehendak untuk menciptakan kehendak makhluk yang buruk itu, kehendak Allah untuk menciptakannya adalah baik. Karena tidak ada perbuatan Allah melainkan apa ya kawan? Kebaikan. Ya. Makhluk yang berkehendak buruk itu kalau dinisbatkan kepada makhluknya. Tetapi Allah yang menciptakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Baik atau buruk? Hah? Baik. Ya. Karena Allah menciptakannya pasti dengan hikmah yang besar dari Allah. Ya. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah di balik kehendaknya yang buruk tersebut. Sehingga sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya apakah makhluk ketika berkehendak buruk berarti Allah berkehendak buruk? Al-jawab, apa jawabannya? Zain. Apakah ketika makhluk berkehendak buruk berarti Allah berkehendak buruk? Karena masya Allah, apa? Karena ma tasha'una illa ayyasha Allah. Al-jawab? Jawabannya tidak. Kenapa? Allah itu seluruhnya baik. Karena ketika Allah menciptakan kehendaknya, ya, ketika Allah menciptakan kehendaknya, ya, dengan kehendak Allah itu adalah kebaikan. Karena perbuatan Allah pasti baik dan tidak mungkin buruk. Ya, di baliknya ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala, kita bisa tahu, mungkin juga tidak tahu. Oh, iya. Dan ini sangat erat sekali keterkaitannya dengan masalah takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika telah menakdirkan segala sesuatu, tetapi Allah Jalla wa ala tidak ingin menzalimi makhluk, maka Allah menciptakan pada makhluk itu suatu kebebasan dengan menciptakan dua sarana. Sarana yang pertama adalah Allah ciptakan kehendak pada dirinya, yang dia bisa berkehendak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya. Tapi apa yang Allah ciptakan ini tidak terlepas daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan ditentukan oleh Allah di dalam takdirnya. Paham? Maka ketika makhluk berbuat, perbuatan itu dinisbatkan kepada makhluk. Dari sisi apa? Dia yang melaksanakannya secara langsung. Dan dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan padanya dua unsur yang membuatnya bisa melakukannya. Pertama, al-masyi'ah. Yang kedua, al-qudrah. Dia punya kehendak untuk melakukannya. Yang kedua, kemampuan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita ditanya apakah ketika makhluk berkehendak yang buruk berarti Allah berkehendak yang buruk, al-jawabula. Kenapa? Karena Allah ketika menciptakan kehendaknya itu, yang dengan kehendaknya Allah, tentu hal itu adalah baik karena tidak ada dari perbuatan Allah yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan keadilannya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak perlu ditanyakan apa yang diperbuat oleh Allah, tetapi kalian yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baik. Kemudian kita lanjut. Qala. Walihada jaa ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Oleh karena ini datang pernyataan ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Falau aratta syai'an wallahu lam yasha'. Kalau engkau menghendaki sesuatu namun Allah tidak menghendakinya, ayyaka bahwa sesuatu itu terjadi, lam takdir ala infadhi tilkal masyiah, engkau tidak akan mampu untuk melaksanakan kehendak itu, illa idza arada Allah azza wa jalla dzalik, kecuali apabila Allah azza wa jalla menginginkan yang demikian itu. Artinya kalau engkau berkehendak sesuatu dan Allah tidak menghendakinya. Ketika Allah tidak menghendaki apa yang engkau kehendaki itu, artinya Allah tidak akan menjadikan padanya sebab yang dengannya engkau bisa menunaikan kehendak engkau. Ya. Maka suatu perbuatan bisa dilaksanakan oleh seorang hamba apabila terkumpul padanya dua unsur ini. Ya. Unsur yang Allah jadikan pada diri seorang hamba bisa melaksanakan suatu perbuatan. Pertama al-masyiah yang Allah ciptakan pada dirinya, yang kedua adalah kemampuan. Kalau dia hanya punya al-masyiah tetapi Allah tidak berkehendak untuk memberikan kemampuan, maka dia tidak akan pernah mampu mewujudkan kehendaknya. Paham itu? Okay. Betapa banyak makhluk menghendaki sesuatu tapi tidak terjadi. Yeah. Tidak terbukti apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan padanya kemampuan untuk mewujudkan apa? Mewujudkan kehendaknya itu. Ya demikian pula kalau seandainya Allah ciptakan padanya kemampuan, tapi dia tidak diciptakan padanya oleh Allah kehendak untuk melakukan yang dia mampu itu, maka ini juga tidak akan terjadi. Ya. Maka betapa banyak orang yang punya kemampuan, tetapi dia tidak menunaikan kemampuannya. Ya. Tidak menggunakan kemampuannya. Berarti apa yang hilang? Yang hilang adalah Allah tidak menciptakan kehendak pada diri. Sehingga kemampuannya itu tidak terbukti atau tidak terlaksana. Nah, jadi apabila sebuah perbuatan ingin terwujud, ingin terlaksana, Allah menciptakan pada seorang hamba dua unsur ini. Pertama, kehendak yang Allah ciptakan pada dirinya. Yang kedua apa? Kemampuan, al-qudrah, ya, al-masyiah, kemudian yang kedua, al-qudrah. Nah, kata beliau, kalau engkau menghendaki sesuatu dan Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi, ya. Allah tidak menghendaki untuk terjadinya. Lan taqdir ala infadhi tilkal masyiah. Engkau tidak akan mampu untuk melaksanakan kehendak itu. Berarti yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi adalah kemampuannya. Sehingga walaupun dia berkehendak, tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakan kehendak itu. Illa idza arada Allah azza wa jalla dzalik. Kecuali apabila Allah azza wa jalla menginginkan yang demikian itu, artinya Allah menginginkan bahwa dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Maka ketika Allah menciptakan dengan kehendaknya kemampuan pada diri orang tersebut, barulah dia bisa melaksanakan apa yang dia kehendaki. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah dia, tidaklah Al-Qur'an itu melainkan peringatan bagi segenap alam. Liman syaa'a minkum ayyattaqin. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk tegak lurus di atas agamanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah berkehendak Rabb semesta alam. At-Takwir ayat yang ke-27 sampai 29. Sekarang apakah setiap hamba yang ingin istiqamah di atas agamanya, dia bisa mewujudkan itu? Ya. Al-jawab, la. Tidak setiap orang yang ingin istiqamah, ternyata dia istiqamah. Kenapa? Karena kehendaknya tidak dilengkapi oleh Allah dengan menciptakan kemampuan pada dirinya untuk istiqamah. Maka dia tidak bisa istiqamah. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang kita lihat istiqamah di atas agama Allah, berarti Allah telah menciptakan pada dirinya dua hal yang telah disebutkan, unsur kehendak dan kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, dan yang kita minta kepada Allah untuk memberi hidayah dan taufiknya kepada kita adalah Allah memberikan kepada kita kehendak dan kemampuan untuk istiqamah. Yang selalu kita minta dalam doa kita, ihdinash shiratal mustaqim, yaitu Allah menciptakan pada diri kita kehendak dan kemampuan untuk istiqamah. Karena kalau hanya kehendak, tapi Allah tidak beri kita kemampuan untuk istiqamah, kita tidak akan bisa mewujudkannya. Demikian pula, walaupun kita punya kemampuan untuk istiqamah, ya, punya ilmu, punya ini, punya itu, ya, ilmu, harta, dan sebagainya, tapi Allah tidak kehendaki untuk kita punya kehendak istiqamah. Maka betapa banyak orang yang berilmu, orang yang punya harta, dan berbagai sarana istiqamah, tetapi dia sama sekali tidak punya perhatian untuk istiqamah di atas agamanya. Tidak punya kehendak untuk istiqamah di atas agamanya. Nah, dan seperti yang telah kita sebutkan bahwa dua unsur ini adalah bentuk pemberian Allah bagi kebebasan manusia di dalam berbuat. Siapapun dari kalangan makhluk tidak bisa mengingkari bahwa kebebasan mereka tergantung dengan kehendak mereka dan kemampuan mereka. Dengan Allah ciptakan ini, mereka bebas berbuat apapun yang mereka suka. Ya. Maka mereka tidak dikungkung oleh Allah dengan catatan takdir. Ya. Orang yang mau jujur, secara hati nurani dia akan mengatakan bahwa apa yang dia kehendaki, dia bisa menghendakinya dan bisa memperbuatnya. Nah, karena adanya penciptaan kehendak dan kemampuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dan tidak ada yang melakukan hal itu dengan terpaksa. Nah, qala thumma awrada ru'yat Ufayl fi Aisyah li ummiha. Kemudian beliau membawakan mimpi At-Tufail, saudara Aisyah, seibu. Nah, mahramnya atau bukan mahramnya? Saudara seibu. Nah. Qala ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud. Aku melihat, yakni dalam mimpi, seolah-olah aku mendatangi beberapa orang dari kalangan Yahud. Qultu innakum la'antumul qawmu laula annakum taquluna 'Uzair ibn Allah. Aku menyatakan kalian adalah kaum itu, yakni yang berbuat syirik. Kalau bukan karena kalian mengatakan Uzair adalah anak Allah. Qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Mereka menjawab, kalianlah kaum itu. Kalau bukan karena kalian mengucapkan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, wa tusyrikuna fil masyiati. Maksudnya kalian berbuat syirik dalam perkara al-masyiah. Wa bi hadza yatabayyan. Dengan ini tampak jelas anna tasyrika fil masyiati la yajuz. Bahwasanya mempersekutukan dalam perkara kehendak adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Wa annal khalaqa min dzalika ay yaqula al-'abdu ma syaa Allah wahdahu. Bahwasanya keterlepasan dari yang demikian itu, seorang hamba mengucapkan ma syaa Allah wahdahu. Allah sendiri yang berkehendak. Allah semata yang berkehendak. Atau yaqulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan, atau dia mengucapkan Allah berkehendak kemudian fulan berkehendak. Nah, makhulullah, perhatian. Iyan bagi ayya'lama anna at-tasyrika fil masyiati yu'addu min asy-syirkil ashghar alladzi la yakhruju min al-millah. selayaknya dia mengetahui bahwasanya penyekutuan dalam perkara al-masyiah dianggap daripada syirik yang kecil yang tidak mengeluarkan dari millatil Islam. Kecuali apabila dia meyakini, ya'taqid bahwasanya anna masyiatullah mutasawiyatun bimasyiatil makhluk, bahwasanya kehendak Allah itu sama dengan kehendak makhluk. Nah, ketika dia menyatakan masya Allah wa syi'ta dengan keyakinan bahwa kehendak Allah itu sederajat sama dengan kehendak orang yang telah dia sebutkan tadi, maka kalau sudah seperti ini hukumnya apa? Syirkun asghar atau syirkun akbar? Akbar. Ya. Jadi kapan saatnya syirkun asghar? Saatnya syirkun asghar apabila itu hanya dalam bentuk apa? Ucapan saja. Ya. Tapi kalau sudah i'tiqad, sudah dalam bentuk keyakinan menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluknya, fahadha syirkun akbar. Ya, merusak tauhid ar-rububiyyah. Baik. Jadi mengatakan masya Allah wa syi'ta adalah perkara yang syirkun akbar kecuali dengan al-i'tiqad, sama seperti masalah al-harif, ya, masalah sumpah dengan nama yang selain Allah. Baik, demikian pula sama dengan pernyataan laulallahu wa anta. Ya. Kalau ini hanya diucapkan, ini adalah syirkun asghar. Kalau dia meyakini bahwa yang menyelamatkannya adalah Allah dan orang itu, ya, dia meyakini bahwa ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat selain Allah, fahadha syirkun akbar. Nah, berarti syirkun asghar bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya perbuatan. Ya. Yang bentuknya ucapan seperti apa yang telah kita pelajari, masya Allah wa syi'ta. Bisa bentuknya perbuatan. Contohnya apa contohnya? Apa? Perbuatan, bukan ucapan. Kalau ucapan seperti itu. Seperti yang telah disebutkan, atau pernyataan masya Allah wa syi'ta, atau seperti pernyataan wal ka'bah, sumpah dengan nama selain Allah. Sekarang syirkun asghar dalam bentuk perbuatan. Hadza tahluk. Ar-riya. Ya, perbuatan. Ar-riya. Tayyib. Dan bisa pula dalam bentuk al-i'tiqad. Keyakinan. Contohnya apa? Apa contohnya? Indah. Yang melihat ke kanan. Meyakini meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Hadza syirkun akbar. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Seperti seorang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan kesembuhan, padahal itu bukan sebab kesembuhan. Walaupun dia meyakini kesembuhan itu datangnya dari Allah. Misalnya dia pakai gelang atau sesuatu yang digantungkan di tangannya, jimat. Dia meyakini kesembuhan itu datangnya dari Allah, keselamatan itu dari Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan kecuali Allah. Lalu kenapa engkau pasang? Dia katakan ini hanya sebab. Padahal itu bukan sebab. Tidak secara syarat, karena tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak secara takdir, karena tidak ada hubungan dan pengaruh yang tampak langsung, ya, hubungan langsung dan pengaruh yang tampak, karena seorang memakai jimat kemudian dia bisa disembuhkan dari penyakit. Apa hubungannya antara jimat, ya, benang yang dia gantung dengan penyakit yang diderita atau penyakit yang akan menimpa? Nah, maka tidak bisa dibuktikan keterkaitannya la syar'an wala qadar. Maka yang seperti ini adalah syirkun asghar sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, maka demikian pula dengan syirkun akbar, bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya perbuatan, bisa bentuknya apa? I'tiqad. Man yumatil. Siapa yang memberi contoh? Endak ya, Abu Yusuf. Ucapan. Nah, misalnya dia mengatakan al-khaliqu li hadzal 'alam huwa fulan wali fulan, atau al-mutasarrif yaqul al-mutasarrif li hadzal 'alam, yang mengatur alam ini huwa wali fulan, ya, disebutkan seseorang yang selain Allah, fa hadza syirkun fil qaul, syirkun akbar dalam perbuatan. Banyak, ya, sujud kepada selain Allah, kepada berhala misalnya, kemudian meminta kepada selain Allah, doa kepada selain Allah. Hadza kathir. Tayyib. Kemudian i'tiqad. Atau seperti yang kita pelajari, meyakini bahwa kehendak Allah sama dengan kehendak makhluk, ya, atau meyakini bahwa ada yang selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, fa hadza syirkun akbar. Jadi syirkul akbar yang qasimu ila thalathati aqsam, imma qawlan wa imma fi'lan wa imma i'tiqadan. Syirkul asghar yang qasimu ila thalathati aqsam, imma qawlan wa imma fi'lan wa imma i'tiqadan. Jadi masing-masing syirik ini bisa bentuknya ucapan, perbuatan, dan i'tiqad. Fahim tumu ya akhwan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.